Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita akan memasuki ayat yang ke-14 dari surat Al-An'am. Untuk menyingkat waktu, langsung saya lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jalla qul a ghairallahi attakhidhu waliya fatiris samawati wal ard wa huwa yut'amu wa huwa yut'imu wa la yut'am qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wala takunanna minal musyrikin. Katakanlah, khitab, seruan ini, ajakan bicara ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka kaum musyrikin, aghairallahi attakhidhu waliya, apakah selain Allah yang aku jadikan sebagai pelindung, apakah selain Allah yang akan saya jadikan sebagai pelindung saya, penolong saya, fatiri samawati wal ard, sementara Allah lah, sedangkan Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Dan Allah yang memberikan makan, memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Bukan Allah yang diberikan makan, diberikan rizki. Tidak ada satu makhluk pun, melainkan Allah lah yang memberikan rizkinya. Sehingga tidak mungkin saya akan menjadikan selain Allah sebagai pelindung kami. Bahkan hanya Allah lah sebagai pelindung kami, pemberi pertolongan kepada kami. Inilah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, agar jangan sampai menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala minal makhluk al-ajizah yang lemah sebagai walinya. Sehingga dia bergantung kepadanya, bersandar kepadanya. Ada khata'. 6. Tapi Allah lah yang berhak untuk kita bertawakal kepadanya, bersandar kepadanya, memohon kepadanya. Karena Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rizki. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diperintahkan, 6. Taib, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diperintahkan an akuna awwala man aslam, agar menjadi orang yang pertama kali untuk istislam, yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertauhid dan menjalankan ketaatan kepadanya. Itu merupakan makna Islam. Al-inqiyadullahu bitauhid, al-istislamullahu al-inqiyadullahu bitauhid, al-istislamullahu bitauhid, wal-inqiyadullahu bita'ah, wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Itu pengertian Islam, ya kawan. Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid dan tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu makna Islam. Maka kalau ada orang ngaku Islam, kok dia malah berbuat syirik, dia gemar dengan kemaksiatan, nah, tidak mau mentauhidkan Allah, menunjukkan dia belum mengamalkan keislamannya. Nah, jadi fahami baik-baik mana Islam yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang pertama kali al-aslam, yakni beristislam, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah engkau wahai Nabi Muhammad sekali-kali benar-benar kalian menjadi termasuk dari orang musyrikin. Jangan sampai engkau Nabi Muhammad termasuk dari golongan orang-orang musyrikin. Dilarang betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai termasuk dari golongan orang-orang musyrikin. Jelas sekali kan ayatnya memerintahkan beliau untuk bertauhid dan melarang beliau dari berbuat syirik. Yang ini tentunya juga berlaku untuk umatnya. Diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dan dilarang dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kurang lebih ayatnya. Kemudian beliau jelaskan, yaqulu ta'ala linabihi sallallahu alaihi wasallam. La. Nomor. Qul li haula'il musyrikin billah. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang berbuat syirik kepada Allah. Sudah sering saya jelaskan, orang berbuat syirik itu bukan berarti dia enggak beribadah kepada Allah sama sekali. Dia ibadah kepada Allah, akan tetapi ibadah yang dia lakukan masih dia bagi-bagi, ada yang untuk Allah, ada yang untuk selain Allah. Contoh, dia puasa untuk Allah, sholat untuk Allah, haji untuk Allah, tapi ketika doa ditujukannya kepada kuburan. Padahal puasa ya ibadah, sholat ibadah, haji ibadah, doa juga termasuk ibadah. Yang seharusnya juga seluruhnya ditujukan kepada Allah. Nah, ketika dia masih menunjukkan peribadahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang musyrik. Perbuatannya dinamakan perbuatan syirik, pelakunya dinamakan musyrik kalau laki-laki, musyrikah kalau perempuan. Satu perempuan, satu laki-laki musyrik, satu perempuan musyrikah. Nah, lah orang bertauhid berarti yang memurnikan ibadahnya untuk Allah. Misalkan dia baru mampu melakukan 10 macam ibadah, ya 10-10-nya dia peruntukan hanya untuk Allah. Enggak ada sedikit pun yang dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting sekali kita untuk memahami makna ibadah. Nah, jangan memahami ibadah itu sebatas rukun Islam yang 5, rukun 6, rukun iman yang 6, sebatas itu saja. Luas makna ibadah itu. Syekhul Islam menjelaskan, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adzahir wal batinah. Suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Sehingga indikasi suatu amalan itu dinamakan ibadah atau bernilaikan ibadah dan dicintai dan ridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan amalan tadi. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan amalan itu melainkan pasti karena Allah cinta dan Allah ridha kepadanya. Atau Allah menyebutkan tentang pahalanya, keutamaannya. Nah, demikian pula baik itu yang zahir maupun yang batin, seperti masalah keyakinan. Keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. itu ibadah, tapi enggak kelihatan karena terkait dengan keyakinan kita dalam hati. Ada yang zahir seperti sholat, nah, zikir, qauliyah, nah, ibadah qauliyah, sehingga baik mencakup ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak, selama hal itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut bernilaikan ibadah yang harus hanya kepada Allah kita tujukan. 6. Tawakal contohnya. Dari mana kita tahu kalau tawakal termasuk ibadah? Allah memerintahkan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Demikian pula Allah menyebutkan di sana keutamaannya, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Ketika dia mengharapkan kemanfaatan, Allah cukupi, datangkan kemanfaatan padanya. Ketika dia berharap kepada Allah untuk dilindungi dari mara bahaya, Allah datangkan kecukupan berupa melindunginya. Ini seorang muslim, seorang muslimah. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau musyrik, seringnya tawakalnya kepada makhluk, kepada benda-benda, jimat-jimat, raja-raja. Nah, padahal tawakal juga termasuk ibadah, seharusnya kepada Allah dia tujukan. Aghairallahi attakhidhu waliya. Apakah selain Allah yang akan aku jadikan sebagai penolong? Min haula'il makhluqatil ajizah. Dari makhluk-makhluk yang lemah. Ya tawallani wa yang suruni, yang akan melindungi aku dan akan menolongku. Fala attakhidhu min dunihi waliya, min dunihi ta'ala waliya. Maka saya tidak akan menjadikan dari selain Allah sebagai penolong saya, sebagai pelindung saya. Karena selain Allah Subhanahu wa taala adalah al-ajizah, al-makhluqat al-ajizah, makhluk-makhluk yang lemah. Kita sebagai makhluk lemah, kalau kita minta pertolongannya, perlindungannya dengan kait pada perkara yang memang tidak bisa melindungi dan menolong kecuali Allah semata, maka haram kita meminta perlindungan dan pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun perlindungan, pertolongan yang memang makhluk itu mampu untuk melakukannya, hadir di hadapannya, maka seperti itu tidak mengapa. Contoh, misalkan seseorang diganggu sama orang jahat. Nah, dia enggak mampu menghadapi. Kebetulan di situ mungkin ada security atau ada polisi, minta tolong, "Bapak polisi, tolong lindungi saya dari kejahatan orang ini." Nah, polisi mampu. Nah, maka yang seperti itu dihukumi syirik apa tidak? Tidak, ya. Yang dimaksud dihukumi syirik di sini apabila meminta perlindungan, pertolongan pada suatu perkara yang memang makhluk yang diminta tolong tadi memang enggak mampu melakukannya. Yang mampu melakukannya hanya Allah semata. Kok kita minta pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah, maka hukumnya syirik. Hukumnya syirik, baru dihukumi syirik. Taib, dan itu dibahas panjang lebar di dalam kitab Tauhid. Nah, kemudian li'annahu fatirus samawati wal ard. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan makhluk-makhluk sebagai pelindungnya, pertolong dan penolongnya? Bahkan beliau hanya mencukupkan Allah sebagai pelindungnya dan penolongnya. Li'annahu fatiru samawati wal ard. Karena Allah lah yang menciptakan langit-langit maupun bumi. Ay khaliquhuma wa mudabbiruhuma. Allah lah yang menciptakan keduanya, baik langit maupun bumi. Dan Allah pula yang mengaturnya, mengatur langit dan bumi. Adapun selain Allah dari tilkal makhlukat al-ajizah, tidak mampu. Tidak mampu menciptakan langit dan bumi. Tidak mampu mengaturnya. Jangankan menciptakan langit dan bumi. Menciptakan makhluk yang remeh saja, lalat, itu enggak mampu. Ayuhan nas, duriba masal. Wahai segenap manusia, telah dibuat perumpamaan, fastami'ulah. Maka dengarkanlah oleh kalian perumpamaan tersebut. Innalazina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban wala wajtama'ulah. Sesungguhnya apa saja yang kalian ibadahi dari selain Allah itu enggak mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Coba. Lalat saja enggak mampu mencipta apalagi langit dan bumi. Jangankan sendirian, mereka bersatu padu pun enggak akan sanggup. Yang nyembah Lata, nyembah Uzza, pada kumpul Lata, Uzza, Manat, Hubal, maupun apa patung-patung yang lainnya pada berkumpul rame-rame, gotong royong buat lalat, enggak akan mampu. Nah, maka ayat ini dinamakan ayat tahaddi, ayat yang bermakna tantangan terhadap kaum musyrikin. Wahai kaum musyrikin yang kalian menyembah-nyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mampukah sesembahan-sesembahan kalian itu menciptakan lalat saja? Jangankan langit dan bumi, langit 7 lapis tanpa tiang, demikian pula bumi 7 lapis. Lalat saja enggak mampu. Itu menunjukkan apa ikhwan? Da'ufat talibu wal matlub. Sungguh sangat lemahnya pihak yang menyembahnya maupun pihak yang disembah. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya, sebagai pelindungnya. Karena mereka adalah makhlukat al-ajizah. Mereka enggak mampu menciptakan langit dan bumi. Jangankan menciptakan langit dan bumi, lalat saja tak mampu. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan Allah lah semata sebagai pelindung dan penolongnya. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus berakidah yang seperti itu. Nam, juga beramal dengan amalan yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memohon kemanfaatan, panjatkan doa, mohon kepada Allah. Ketika kita ingin terhindar dari bala, terhindar dari kejelekan, kejahatan, panjatkan doa, mohon kepadanya. Hanya Allah yang melindungi. Hadza huwa al-muslim al-haqiqi. Muslim yang sebenar-benarnya, yang paham tentang tuntunan Islam. Adapun seorang ngakunya muslim, bahkan kiai, tapi kerjaannya jual jimat. Menyeru masyarakat untuk bertawakal kepada sabuk, kepada batu-batu, atau kepada tasbih-tasbih. Yang lagi ngetren kalung zikro katanya. Kalung zikro apaan itu kalung zikro? 6 jutaan dijual. Padahal isinya cuma biji-biji kayak gitu. Allah al-musta'an, jahil sekali. Nah, lagi ngetren itu kalung zikro. Sempat ada sales nawarin, bisa gini, bisa gitu, alah kempros. Nah, baik. La ilaha illallah. Jangan terombang-ambingkan ikhwan dengan da'i-da'i yang menyeru kepada abwab ilan nar, pintu-pintu neraka. Bekalilah diri kita dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmah yang hakiki yang kita kembalikan kepada pemahaman salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Wa huwa yut'amu yut'imu wa la yut'am. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan makan dan bukan Allah yang diberikan makan. Ai wa huwa rasiqu li jamil khalq min ghairi hajati minhu ta'ala ilaihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ar-rasiq, sang pemberi rizki untuk seluruh makhluk, tanpa Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan kepada mereka sedikit pun. Allah enggak butuh kepada mereka, justru mereka yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antumul fuqara, Allah ghani, maha kaya, tidak putus terhadap hambanya, bahkan hamba-hamba itu yang putus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka dari itu ketika kita mendapatkan rizki, sandarkan kepada Allah. Jangan disandarkan kepada diri sendiri atau disandarkan kepada orang lain. Contoh, bersandar kepada diri sendiri. Misalkan, dia bisa beli motor. Nah, dia dengan sebab usaha jualan ikan misalkan. Saya kalau nggak jualan ikan, nggak mungkin saya bisa beli motor. Disandarkan kepada kemampuan dirinya sendiri menjual ikan. Baik. Atau sandarkan kepada orang lain. Saya kalau nggak kerja sama dia, nggak makan saya. Seakan-akan bosnya yang memberikan makan. Nah, itu bahaya ucapan seperti itu, barakallahu fikum. Menyandarkan rizki kepada sebab yang dia lakukan atau kepada orang lain. Yang benar, sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semata-mata rizki dari Allah. Dengan sebab saya jualan ikan, atau dengan sebab saya kerja sama fulan, saya bisa beli motor, saya bisa beli makan. Ini siapa yang benar? Ingat nasihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al-akhdhu bil asbabi masru'un, wal-i'timadu alaihi kufrun. Menjalankan sebab, mengais rizki, itu disyariatkan. Akan tetapi bersandar, bertumpu kepada sebab yang dia lakukan, itu perbuatan kufur. Perbuatan kufur. Nah, sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan, dari rizki yang kita dapatkan. Adapun sebab datangnya rizki itu, posisikan sebatas sebab. Taib, sebatas sebab. Itulah nasihat para ulama. Yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Terkadang orang karena gak paham akidah, dengan mudahnya dia menyandarkan kepada sebab yang dia lakukan. Saya kalau gak usaha ini gak mungkin saya bisa beli ini beli itu. Nah, ini bahaya sekali. Kata-kata kufur barakallahu fikum. Berusaha untuk mengontrol lisan kita. Fakaifa yaliku an attakhidha waliyan ghairal khaliqi ar-raziq al-ghani al-hamid. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pemberi rizki terhadap seluruh makhluk, dan Allah tidak butuh dari makhluknya, maka bagaimana mungkin pantas untuk aku jadikan sebagai penolong dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai sang pencipta, sang pemberi rizki, yang tidak butuh dari makhluknya, maha kaya dan lagi maha terpuji. Tentu jawabnya sangat-sangat tidak pantas kalau sampai menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolongnya, sebagai pelindungnya. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Khaliq, sebagai Ar-Raziq, Al-Ghani, Al-Hamid, maka Allah pula yang hak untuk kita jadikan wali, untuk kita jadikan penolong dan pelindung kita. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Wa insyaAllah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.